Assalamualaikum, saya Tiara Mora buat Mas Fran dan juga Mbak Ana. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan juga cepat-cepat dikasih mawangan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, tidak usah banyak cakap. Artis yang satu ini tergolong artis muda bertalenta. Banyak penggemarnya dari Kota Soto Lamongan ya. Bareng bersama New Palapa tentu ada Ramayana, ada DJ Soting. Siapa dia kalau bukan Tiara Amora New Palapa. Yang bahagia. biasa, terima kasih. Matur sembanon. Matur nuwun. Oke, boleh dikasih tepuk tangannya? Mana tepuk tangan?